والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. معاشر المسلمين جماعة جمعة yang berbahagia, puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayah serta inayahnya. Salawat serta salam semoga tetap curah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Bagi Anda yang masih di luar atau di tangga masjid, dipersilakan untuk mengisi ruangan bagian dalam terlebih dahulu karena soft bagian belakang belum sepenuhnya terisi. Sekali lagi, bagi Anda yang di luar atau di tangga, dimohon untuk mengisi soft yang belum sepenuhnya terisi. Dan bagi Anda yang membawa HP atau sejenisnya, mohon untuk dimatikan sepanjang pelaksanaan sholat Jumat pada hari ini. Ma'asyiral muslimin jamaah yang berbahagia, untuk pelaksanaan sholat Jumat kita pada hari ini, tanggal 15 Desember 2006, yang akan bertindak sebagai khatib dan imam Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andes Haji Nabhan Hussein LC, dan sudah hadir di tengah-tengah kita. Muadzin akan dibantu oleh rekan Amiruddin Sukmo. Dan pada hari ini masuk waktu duhur tepat pukul 11:48. Hasil tromol pada hari Jumat yang lalu, tanggal 8 Desember, terkumpul sebanyak Rp747.200. Untuk hari Ahad pada tanggal 10 terkumpul sebanyak Rp271.000. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Untuk selanjutnya kami sampaikan undangan bahwa nanti di tempat ini setelah sholat Jumat, insyaAllah kurang lebih pukul 13, ada acara bedah buku majalah Sabili, mengambil tema Perlukah Pemerintah Mengatur Poligami, yang nanti pembicaranya yang pertama insyaAllah dari Bimas Islam Bapak Dr. Nazaruddin Umar, kemudian yang kedua Fauzan Al-Ansari dari Majelis Mujahidin Indonesia, yang ketiga tokoh poligami Ayam Bakar Wong Solo yang kita kenal Puspo Wardoyo, kemudian berikutnya tokoh dari Cil kalau tidak salah yaitu Musdah Mulia. Acara ini sangat penting dan menarik sekali kita ikuti. Untuk itu para jamaah, bagi Anda yang ada waktu, dipersilakan untuk sabar menunggu. InsyaAllah pukul 13 acara akan dimulai hingga selesai. Kemudian selanjutnya pada tanggal 17 nanti, acara yang sama yaitu bedah buku yang spanduknya sudah bisa dibaca di depan sana, tentang apa itu terorisme, apa itu jihad, dan mengkafirkan muslim. Itu juga penting bagi kita semua sehingga nanti kita semua tidak salah kaprah dalam memahami kalimat-kalimat tersebut. Untuk itu para jamaah, barangkali yang baru mendapatkan informasi untuk hari Ahad, insyaAllah, dan kami mohon untuk informasi ini menjadi undangan resmi untuk para jamaah sekalian. Selanjutnya kami membantu pengurus pondok pesantren dari Lombok Tengah yang sudah kurang lebih 3 bulan berada di Jakarta untuk mencari dana pengembangan pondok pesantren, yaitu dari Batu Nyala Praya Tengah, Lombok Tengah, untuk mencari dana. Kepada para jemaah sekalian, bagi Anda yang ada kelebihan rezeki, dipersilakan atau dimohon untuk andil bagian, mengambil bagian dalam proyek pengembangan pesantren tersebut. Dan nanti amplop dimohon kembalikan kepada panitia yang akan menggelar sorban di pintu masjid ini. Demikianlah informasi ini, mohon dimaklum adanya. Mari sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa dalam naungan rahmatnya, dan kita doakan bersama semoga kiranya Al-Warah Haji Mas Agung sebagai pendiri Al-Araf diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosa dan salahnya, dan kita selalu mohon semoga kiranya keberadaan masjid ini dan untuk wali songo ini senantiasa Allah yang akan melindunginya. Limdukalim radhatillah wa syarafan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد خطيب على منبره فلا يتكلم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Terima kasih atas perhatiannya.

إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه إلى يوم الدين أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله أيها المسلمون ما استطعتم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita memanjatkan syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah. Hari ini kita masih diberi kesehatan, kemauan, kekuatan dan kesempatan untuk melakukan salat Jumat, ibadat massal yang merupakan ibadat yang ditetapkan untuk merayakan bersama-sama, beribadah bersama-sama kepada Allah. Sebuah hari dunia. Hari Jumat adalah hari dunia. Rasulullah mengatakan Allah sempurna menciptakan langit dan bumi pada hari Jumat. Allah sempurna menciptakan Adam dan Hawa pada hari Jumat. Allah menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan diridhai juga pada hari Jumat. Ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina diturunkan kepada Rasulullah sewaktu beliau wukuf di Arafah pada Haji Wada kira-kira jam 4 sore. Melalui ayat itulah Allah mengatakan agamaku untuk manusia di dunia ini sudah aku sempurnakan. Rahmatku melalui agama sudah aku cukupkan. Islam aku ridai sebagai agama kamu semua. Kaum muslimin rahmakumullah, kita sekarang berada pada minggu terakhir dari bulan Dzulqa'dah. Sedikit lagi kita akan merayakan hari raya haji, hari raya kurban, yang asal usulnya terpisah. Haji berasal dari Adam alaihi salatu wassalam. Hal itu dapat kita simpulkan berdasarkan ayat Al-Quran yang menyatakan inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bibakkata mubarakan wa hudan wa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah pertama untuk seluruh manusia ditetapkan oleh Allah di muka bumi ini adalah rumah ibadah yang terletak di lembah Bakka. Lembah Bakka yaitu tempat beradanya Ka'bah sekarang. Sekelilingnya adalah kota Makkah. Apabila ayat ini menyatakan awal pertama rumah diperuntukkan bagi peribadatan manusia dan Adam Hawa adalah manusia, maka Adam dan Hawa pun diasumsikan kuat sekali sudah melakukan ibadah di sana. Secara sejarah kita mempunyai bukti bahwa di Jeddah ada Maqbaratu Hawa, pemakaman Hawa, pekuburan Hawa. Dan kalau kita lihat di situ memang lebih meyakinkan kita untuk menyimpulkan, mempercayai bahwa Adam dan Hawa telah melakukan ibadah haji di Ka'bah itu. Di pemakaman Hawa di Jeddah kita dapati makam atau kubur yang mungkin ada yang panjangnya 10 meter, ada yang 15 meter dan lebarnya 1 meter atau 1,5 meter. Itu klop dengan berita sejarah bahwa generasi Adam sampai kepada Idris sampai kepada Nuh adalah generasi yang bertubuh besar. Kaum muslimin rahimakumullah, manasik haji pada waktu Adam alaihi salatu wassalam, Idris, Nuh, Hud dan Saleh adalah terdiri dari wukuf di Arafah, tawaf ifadah dan kurban. Kurban sudah ada sejak generasi Adam. Kita buktikan dengan ayat, kedua orang anak Adam berlomba berkorban kepada Allah untuk diakui siapa yang lebih takwa di sisi Allah. Watlu alaihim naba'a ibni Adam idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhir. Ingatlah ketika kedua anak Adam sama-sama menyajikan kurbannya, menyembelih kurbannya, mengadakan kurbannya, tapi diterima oleh Allah dari salah satunya saja, tidak diterima dari yang lainnya. Itu tegas mengatakan bahwa anak atau putra-putra Adam sudah mengenal ibadah yang namanya kurban. Kemudian ada tawaf ifadah, yaitu tawaf haji. Dibandingkan dengan yang sekarang, berarti manasik haji generasi Adam sampai dengan Nabi Hud dan Saleh tidak terdapat bermalam di Mina, tidak terdapat melontar jumrah, tidak terdapat sa'i antara Safa dan Marwa. Sa'i antara Safa dan Marwa, mabit di Mina, bermalam di Mina 3 malam, melontar 3 jumrah di sana, itu berasal dari generasi Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ibadah haji yang sudah ditetapkan sejak Nabi Allah Ibrahim itu berlaku sampai sekarang. Pada kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manasik haji pada masa Ibrahim tersebut tidak dirubah sama sekali, malah dikukuhkan oleh Al-Quran. Yang ditambahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah teknis dan pilihan-pilihan tentang cara melakukan ibadah haji. Ada haji tamattu, ada haji ifrad, ada haji qiran. Hanya itulah yang ditambahkan pada syariat Islam, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, kitab-kitab tafsir mengatakan bahwa seluruh nabi melakukan haji ke Makkah, ke Ka'bah. Bahkan ada kitab tafsir mencatat bahwa Nabi Saleh dan Nabi Hud meninggal dunia di Mekah selepas melakukan ibadah haji, dan kubur mereka pada zaman dahulu tidak jauh dari Ka'bah itu. Nabi Allah Harun diceritakan oleh orang tua-tua di Madinah mengatakan bahwa makam beliau terletak di Gunung Zu'ainain, gunung yang mempunyai 2 mata, sebelah Gunung Uhud. Kata mereka, di situ ada kuburan Nabi Allah Harun, karena beliau meninggal dunia setelah pulang dari Mekah menuju Palestina lewat Madinah. Dengan demikian dapat dipastikan pula bahwa Nabi Allah Musa dan Harun juga haji ke Ka'bah. Sejarah juga mengatakan bahwa Nabi Allah Ishaq, putra Nabi Ibrahim, bersama ibundanya Siti Sarah melakukan ibadah haji ke Mekah tiap tahun dari Palestina. Istri Nabi Ibrahim yang tertua itu, Siti Sarah, memang sama-sama berasal dari Baghdad, dari Ur, dari Babylon. Tapi kemudian Ibrahim terusir, pindah ke Palestina. Kemudian terusir, pindah ke Mesir. Akhirnya Allah memerintahkan kembali ke Palestina. Sarah yang sudah tua, yang sudah berumur 70-an itu, belum mempunyai anak. Dan Ibrahim pun tidak mempunyai anak. Atas musyawarah suami dan istri, atas usul Sarah menurut catatan sejarah, kepada Rasulullah Ibrahim. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, kalau aku tidak bisa memberimu anak, dan kita khawatir siapa yang akan melanjutkan dakwah agama kita yang telah dianugerahkan Allah ini, maka aku sarankan kepadamu, wahai Rasulullah Ibrahim, agar engkau menikah lagi dengan seorang wanita sesuai pilihanmu. Ada musyawarah di situ. Dasarnya adalah karena beliau insaf, beliau tidak bisa memberikan keturunan. Keturunan itu perlu untuk kelanjutan agama. Maka Nabi Allah Ibrahim menikahi Hajar, lalu diperintahkan oleh Allah hijrah ke Makkah, dan di sana dia melahirkan putra Ibrahim pertama dari istri kedua, ialah Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam, yang secara arkeologis masih kita lihat lengkungan di salah satu arah Ka'bah adalah Hijr Ismail, adalah rumah tempat tinggal Siti Hajar dan putranya Ismail. Kaum muslimin rahmakumullah. Pada masa berikutnya Musa, seterusnya kepada masa Nabi Zakaria, Nabi Yunus, semuanya melakukan ibadah haji ke sana. Bahkan ada data sejarah, setelah Siti Sarah dan Siti Hajar, dua istri Nabi Allah Ibrahim itu meninggal, Nabi Ibrahim menikahi lagi dua orang wanita. Satu bernama Qanturah. Kalau Alkitab Perjanjian Lama menyebutnya dengan nama Ketura, tapi dalam spelling Arab Qanturah Al-Kana'aniyah, orang Palestina wanita itu. Dari Qanturah Nabi Ibrahim mempunyai anak, cucu dan cicit sampai kepada Nabi Allah Ayyub. Jadi Nabi Ayyub adalah cicit Nabi Ibrahim. Kemudian wanita kedua yang dinikahi oleh beliau setelah Sarah dan Hajar meninggal dunia adalah Hajun. Hajun mempunyai anak, cucu dan cicit, dan setelah cicitnya lahirlah Nabi Syuaib alaihimussalatu wassalam. Jadi Nabi Ayyub dan Nabi Syuaib adalah turunan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kaum muslimin rahmakumullah, meskipun kita membicarakan ibadah haji para rasul itu, tidaklah salah apabila kita catat bahwa pertama kali orang melakukan poligami, yaitu seorang Islam, seorang Rasul Islam, seorang Nabi yang mempunyai belasan gelar, dipanggil oleh Allah dengan belasan gelar, ialah Nabi Allah Ibrahim. Siapa menentangnya? Bukan saja menentang syariat Nabi Muhammad. Siapa menentang poligami itu berarti juga menentang syariat Ibrahim. Pada ayat yang saya bacakan di awal tadi, وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِمِ إِلَّا مَنْ سَفِيهَ نَفْسَهُ. Tidak ada orang yang membenci agama Ibrahim itu, syariat Ibrahim itu, إِلَّا مَنْ سَفِيهَ نَفْسَهُ, melainkan orang yang bodoh. وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا, Nabi Ibrahim itu adalah pilihan kami di dunia ini. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan di akhirat kelak dia tetap sebagai seorang hambaku yang saleh. Kaum muslimin rahimakumullah, betul Adam tidak berpoligami. Tidak ada data mengatakan Adam beristri dua. Nuh tidak berpoligami tapi nikah lebih dari satu kali karena istri tuanya kafir. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'at Nuh wa imra'at Lut kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn fa khanatahuma fa lam yughni 'anhuma min Allah shay'a. Allah memberi contoh seorang suami yang sangat saleh, seorang rasul, seorang nabi, mempunyai istri tapi istrinya kafir kepada Allah. Itu dicontohkan oleh Allah dengan imra'at Nuh, istri Nuh, wa imra'at Lut, dan istri Lut. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihai, kedua-duanya istri dari hambaku yang saleh. Fa khanatahuma, tetapi kedua wanita itu mengkhianati suaminya. Tidak ada data dia berpoligami, tapi kawin lebih dari sekali karena istri yang kafir itu wajib diceraikan ketika air bah istrinya tertelan air bah. Kemudian pada masa berikutnya Ibrahim, kalau beliau itu bergelar Abul Anbiya, bapak dari segala nabi-nabi pada periode kedua setelah Adam sampai Saleh, maka ternyata Nabi Ibrahim melakukan poligami. Seandainya kaum Yahudi menepuk dada bahwa mereka adalah anak cucu Ibrahim, anak cucu Ishak, anak cucu Israel, anak cucu Abraham, mestinya Yahudi mengakui bahwa poligami adalah syariat Abraham. Kalau orang Nasrani mengatakan mereka lebih Ibrahimi, mereka itu wajib pula mengakui adanya poligami. Bila tidak, maka sejarah terbantah, teringkari, dan agama tersingkirkan. Mereka hanya mengaku sebagai turunan Ibrahim, pengikut syariat Abraham, tetapi ternyata tidak. Prakteknya tidak. Kaum muslimin rahimakumullah, istri Ibrahim yang bernama Sarah itulah yang di dalam Al-Quran disalami oleh malaikat yang bertamu kepada Ibrahim. Malaikat mengabarkan kepada Sarah, meskipun engkau sudah tua, engkau akan mempunyai anak, wahai Sarah. Rahmatullahi alaikum, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait, innahu hamidun majid. Rahmat dan berkah dari Allah akan dicurahkannya kepadamu, engkau akan mempunyai anak walaupun sudah berumur 70 tahun. Sarah heran, lalu ia berkata kepada malaikat yang bertamu itu, A'alidu wa ana ajuz, apakah aku masih akan punya anak sedangkan tubuhku sudah gemetar, sudah tua, sudah lemah? Malaikat mengatakan, demikianlah ketentuan Allah. Kaum muslimin rahmakumullah, kita kenal Nabi Yahudi yaitu Nabi Zakaria tidak beristri dua. Tapi pada Nabi Isa ada dua pendapat. Pertama mengatakan dia tidak beristri, tidak sempat beristri. Pendapat yang kedua mengatakan istrinya adalah Maria Magdalena atau Maria Al-Mijdalin, karena dia berasal dari kampung atau kota Migdal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditinggal oleh Khadijah tahun ke-8 Hijrah meninggalkan 4 orang putri yang sudah besar. 3 atau 4 bulan setelah Khadijah meninggal dunia, Nabi Muhammad menikah dengan Saudah bintu Zam'ah Al-Makhzumiyah. Saudah adalah seorang janda yang berumur kira-kira 40 tahun pada waktu itu. Pada akhir periode Makkah, yaitu tahun ke-13, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah, putri Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Nabi berpoligami sepeninggal Khadijah. Dua itulah istri yang dibawa hijrah oleh Nabi ke Madinah. Pada tahun kedua di Madinah terjadi perang Badar. Salah satu syahid di perang Badar adalah menantu Sayyidina Umar, suami Hafsah binti Umar. Selepas perang Badar, karena lukanya tidak bisa disembuhkan lagi, tidak bisa diobati lagi, dia meninggal, maka Hafsah binti Umar menjadi janda. Demi dakwah, demi kepentingan umat, maka Nabi menikahi Hafsah. Tegas sekali bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan poligami. Ada pertimbangan keturunan, ada pertimbangan demi kemasyarakatan, ada pertimbangan demi keamanan, ada pertimbangan demi menghindari mara bahaya, menghindari permusuhan dengan pihak-pihak kafir yang sudah sampai ke tingkat batas yang ekstrim. Kaum muslimin rahimakumullah, kembali kita kepada ibadah haji tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim mengatakan, "Uritu fil manam rajulan murba'an yatufu bil baiti." Ila akhir hadis. Diperlihatkan Allah kepadaku di dalam tidurku, dalam mimpiku, seorang laki-laki berperawakan sedang, rambutnya gondrong. Karena yaktinu ma'an, seolah-olah dari rambutnya itu akan menetes air, basah rambutnya, seperti orang habis menyiram rambut waktu mandi. Dia memakai pakaian yang berwarna kuning gading, kulitnya kuning langsat cerah merah. Yatufu bil baiti, dia tawaf di Ka'bah itu diikuti oleh ribuan orang. Faqultu, lalu aku bertanya kepada ribuan orang itu, man huwa, siapa itu pemimpin kalian yang memimpin tawaf ini? Qalu, semua jamaah itu menjawab, Isa bin Maryam, Isa putra Maryam. Tegas menurut hadis ini bahwa Isa putra Maryam juga melakukan haji ke Ka'bah. Dalam hadis yang lain mengatakan, la yuhillanna ibnu Maryam bi fajr rawha hajjan aw mu'tamiran aw liyusninihima. Demi Allah, kata Nabi, nanti Isa putra Maryam akan turun untuk naik haji di masa hidupku ini. Dia akan memakai pakaian ihram dan mulai mengucapkan kalimat talbiyah dari tempat yang bernama Fajr Rauha, untuk niat haji atau umrah atau dua-duanya. Fajr Rauha kira-kira terletak di Bir Ali sekarang ini, 5 atau 6 kilo, 7 kilo dari Masjid Nabawi. Kaum muslimin rahimakumullah, setelah kita melihat sejarah bahwa haji adalah ibadah yang tua, adalah ibadah para nabi-nabi sejak Adam, maka mudah-mudahan kita bisa menghayati, mengerti betapa besar ibadah haji itu, betapa global ibadah haji itu, betapa prinsip ibadah haji, sehingga dia diletakkan dalam Islam sebagai rukun Islam yang kelima. Kaum muslimin rahmakumullah, demikianlah renungan kita sejenak untuk menambah keimanan, kekhusyuan, ketakwaan kita kepada Allah, mengikuti nabi-nabi Allah itu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله خالق الأنام جعل النور والظلام وفرض علينا الثبوت في دين الإسلام وحتم علينا الصلاة والزكاة والصيام والحج إلى بيت الحرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه البارة الكرم. فمسلمين ada satu ayat Quran yang mengatakan, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Siapa yang mengagungkan masyaril haram, siapa yang mengagungkan, menghormati, mensukseskan, mendukung seikhlas-ikhlasnya pelaksanaan ibadah haji, maka itu tandanya orang mempunyai takwa di dalam hatinya. Mudah-mudahan dengan renungan kita tadi, segar pikiran kita, di hati kita ada tanda takwa. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arda anil khulafai rashidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. ربي اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين. ربي اغفر وارحم wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah. Hayya 'alas salam, hayya 'alal falah, qad qamatis salam, qad qamatis salam. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah.